Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasu'ila ahlallahu darajatah an kitab ada'i zuhur Syekh Muhammad Masalih Al-Azimi dalam kitab Al-Aid. Dia bertanya, semoga Allah SWT mengangkat derajatnya. Ia itu ditanya tentang kitab yang bernama Bada'i Al-Zuhu. Fajab Bapak, hadal kitab ra'aitu fihi asya'an kathira. Asya'an kathira wala safiha. Wala ara an yabtalihi al-insanu. ولا أن يجعله بين عيد أهله لما فيه من الأشياء المنكرة. لجواب كتاب ini aku telah lihat padanya terdapat beberapa hal yang tidak sahih, tidak benar, dan aku tidak memandang bagi seorang untuk memiliki dan menjadikannya di hadapan keluarganya. Dikarenakan apa yang ada padanya dari hal-hal yang muka. Dari kita pada Al-Zuhur, di atas kita kan banyak disebutkan di sana hadis-hadis dhaif. Sesuatu yang tidak benar menyelisih mazhab ahli sunnah jamaah. Amal dari itu tidak dianjurkan bagi seorang untuk memilikinya atau membacanya atau mempelajarinya. Dan tidak syekh berpendapat agar kitab seperti ini tidak diletakkan di rumahnya sehingga dibaca sama keluarganya. Maka jangan dibaca dari kitab ini. Baca dalam buku. Jadi ada beberapa kitab yang misalnya para ulama mengingatkan kita agar tidak membacanya dan juga tidak memiliki. Dari kitab-kitab al-Qalai, kitab-kitab sesat seperti Fi Dhilal al-Qur'an yang dikarang oleh Syekh Qutb. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat mukhalafat banyak sekali. Banyak penyimpangan-penyimpangan baik dalam akidah atau yang lainnya. Di antara disebutkan di tafsir itu, yaitu tafsir Fi Dhilal al-Qur'an karya Syekh Qutb, terdapat di dalamnya kesalahan akidah. Yaitu dia berpandangan berdasarkan wujud Allah di mana-mana, dan juga dari akidahnya adalah Khawarij. Dia menganggap bahwa kaum muslimin sekarang ini dalam keadaan kufur. Maka dari itu hendaknya mereka hijrah kembali ke Islam yang sebenarnya. Belum lagi di sana sabu sahabat, mencela sahabat, bahkan lebih dari itu mencela Nabi. Menjelang Nabi hal baik anggannya kitab-kitab apalan kitab-kitab sesat tidak boleh untuk dibaca. Baik, kemudian wasuil aizan an kitab tanbihil ghafirin, dan dia juga ditanya tentang kitab tanbih Al-Ghafirin. Fa'ajabu fadilatu biqawlih Tanbih Al-Ghafirin Kitabun wa'adun Kitabun wa'adun wa'alibu kutubil mawa'ad yakunu fiha al-dha'id warubbaman mawdu' wa yakunu fiha hikayatun wa'ayu sahihah. Apabila jawab kitab Tanbih Al-Ghafirin ada kitab yang berisi nasihat dan kebanyakan kita-kita yang berisi nasihat-nasihat ada padanya kelemahan. Yani kelemahan dari hadisnya. Dan terkadang al-maudhu' kepalsuan. Palsu hadisnya. Dan terdapat padanya hikayat-hikayat yang tidak benar. Tidak sahih. Yuridul mu'allifuna biha an yuraqqiqul quluba wa an yubqu al-uyun. Mereka para pengarang dari kitab-kitab tersebut, yaitu mereka menginginkan agar mereka bisa membuat lunak hati-hati dan membuat nangis, nah, atau berlinang dari air mata. Walakin hadza laysa bi tariqin sadid, akan tetapi ini bukanlah jalan yang tepat. Karena fiha ja'a fi kitabillah wa sahih Rasulillah min al-mawa'id kifayah. Karena apa yang datang di Al-Qur'an dan yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari nasihat-nasihat, maka itu cukup. Dan kitab Tanbihul Ghafirin dan kitab-kitab yang lain. Nah, kitab yang seperti ini menerangkan tentang yaitu az-zuhud, menerangkan tentang akhlak, menerangkan tentang al-wara, yaitu penjagaan diri, penjagaan kehormatan, dan yang lainnya dari tawadhu. Nasihat-nasihat, akan tetapi di sana dari hadis-hadisnya lemah, bahkan hadisnya palsu. Bahkan di sana ada cerita-cerita atau kisah-kisah yang tidak ada asal usulnya. Demikian saja disebutkan tanpa ada sanadnya, dari mana diambil. Kemudian dia cerita seperti itu. Nah, ini tidak benar. Dan kebanyakan dari kita nasihat yang kita tidak tahu siapa pengarangnya. Terlebih dia bukan dari ahli sunnah wal jamaah jelas. Maka keinginan mereka dari membuat nasihat itu membuat mereka, yaitu orang yang membacanya, untuk mereka lunak hatinya. Ketika membaca itu bisa nangis dia. Nah, yang mereka telah berbuat dosa, insya bertobat kepada Allah SWT. Keinginannya begitu. Tapi tidak dilihat apa caranya dia untuk membuat mereka seperti itu. Hadis palsu, hadis dhaif, hikayah-hikayah Bani Israel dan yang lainnya. Nah, tidak benar. Nah, tujuan itu juga harus dilihat wasilahnya. Tujuan dia bagus, masya Allah. Yaitu ingin menasihati mereka agar mereka berhenti, agar mereka mengambil ibrah, pelajaran dari nasihat-nasihat ini. Tapi wasilahnya juga harus benar, caranya harus benar. Yaitu apa? Sebutkan dalilnya yang sahih dari Al-Quran dan hadis. Hakadah. Jadi cara yang seperti ini laisa bi tariqin sadid, bukan pada jalan yang tepat. Maka dari itu apa yang datang dalam Al-Quran, masya Allah, cukup sudah, kifayah. Dan demikian juga apa yang sahih yang datang dari Rasulullah SAW, masya Allah, kifayah, cukup. Kisah-kisah para anbiya, oh masya Allah, kita bicara tentang yaitu tawakal. Maka diambil dari bagaimana ketawakalan Nabi Musa alaihi salam, cerita bagaimana dalam Al-Qur'an ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ia bertawakal kepada Allah SWT bahwa Allah SWT pasti akan menolongnya, dan terbukti akhirnya tertolonglah dengan dibelah lautan tersebut, kemudian mereka selamat melewati lautan itu dan ditenggelamkan Fir'aun dan bantai. Halo. Dan juga kita ingin bicara tentang apa? Nah, tentang masalah taubat, tentang masalah jujur, tentang masalah ini dan itu. Ada pada kisah-kisah para anbiya terdahulu. Bicara tentang kesabaran, lihat Rasulullah SAW bagaimana sabarnya dalam berdakwah. Hal. Ada juga dalam hadis Rasulullah SAW. Pernah kita baca dalam hadis Riyadhus Shalihin, baik itu hadis yang pendek, yang sedang, yang panjang. Satu halaman, dua halaman, masya Allah, hikayat di dalamnya terdapat kisah-kisah dan sahih, cukuplah. Nah, cukup. Ketika kita mengingatkan mereka, kita pakai Al-Quran dan juga kita pakai hadis Rasulullah SAW yang sahih. Nah, tidak perlu cari yang lain-lain. Memang terkadang seorang ibu inginnya kisah-kisah yang aneh, yang jarang didengar. Agaknya, baik itu mereka. Tapi jika dikisahkan kisah hijrah Nabi SAW, hijrah lagi, agaknya. Kemudian ketika dikisahkan yaitu kisahnya Rasulullah SAW dengan para sahabatnya ketika berperang. Perang Badar, Perang Uhud dan yang mereka bosan. Tapi ketika diceritakan kisah-kisah yang jarang dia dengar, serius mendengarkannya. Kemudian dibuat dalil, diceritakan kepada yang lainnya. Ketika ditanya dari mana sumbernya, ya saya mendapatkannya demikian, ya kami sampaikannya seperti ini. Tidak. Maka siapa yang dia mengambil dari apa yang ada, yang datang dari Al-Quran dan juga dari Sunnah, maka kifayah, cukup. Sesungguhnya kita ketika mengulang-ulang kisah-kisah para anbiya dan juga dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu mengokohkan akidah kita. Sabar, mengokohkan. Kenapa? Karena apa yang kita contoh ada. Buktinya ada, kenyataannya ada. Tapi mereka yang sampaikan dari dongeng-dongeng. Ketika orang-orang ini benar dia ingin berbuat baik dan ingin menyontoh orang yang diceritakan itu, setelah ditanya, benar kan bisa ini? Tidak. Nah, kemudian aku akan menyontoh siapa ini? Yang tadi dia ingin contoh ternyata itu baik hadisnya, palsu hadisnya, atau tidak ada dalilnya. Nah, maka dari itu apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah kifayah, kifayah. Hal. Walau yang bagi anjuran sebanyak di asyain, wajib sahihah. Sama al-musibat ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-musibat ila qaumin salihin. Maka tidak pantas memberikan nasihat kepada manusia dengan sesuatu yang tidak sahih, baik itu dinisbatkan atau disandarkan kepada Rasul atau disandarkan kepada orang-orang saleh, tetap harus sahih. Jika dia sandarkan kepada Rasul padahal itu tidak sahih, lebih besar dosanya. Nah, man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa mak'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Rasul telah berbuat begini. Rasul dari mana? Dari komik. Dari mana? Dari film. Dari mana? Tidak bisa. Harus sandarannya jelas. Dari mana dia? Al-Quran. Dari mana dia? Hadis sahih. Ada. Dan demikian juga dia ketika dia sandarkan kepada orang-orang saleh, nah, sebutkan namanya, baik Al-Hasan Al-Basri, atau Ibnu Barak atau yang lain, atau yang lain, atau dia tidak menyebutkan nama yang mungkin ada orang saleh, wahai tetap tidak boleh, dia harus jelas. Nah, harus jelas. Dari mana sumbernya? Ada tak? Qad yakunu asfar, qad yakunu asfaru bima dahabu ilaihi min al-aqwali wal amal. Bisa jadi mereka salah pada apa yang mereka berpendapat padanya dari perkataan, perbuatan, dari perkataan dan perbuatan. Nah, bisa jadi mereka salah. Salah. Akhirnya harus jelas. Wal kitabu fihi asyya'un la ba'sa biha, wa ma'a dhalika fa innani la ansahu an yaqra'ahu illa syakhs alladhi 'indahu 'ilm wa fahm wa tamyiz bain as-sahih wa dha'if wal mawdu'. Dan di dalam Al-Qur'an terdapat baik. Wal kitabu fihi asyya'un la ba'sa biha, yani al-kitab yaitu kitab tanbih ghafilin. Nah, bukan Al-Qur'an tapi yang dimaksud yaitu al-kitab, kitab tanbih ghafilin. Fihi asyya'un la ba'sa biha, di dalamnya ada beberapa hal yang tidak mengapa, yani tidak ada masalah. Baik, tidak ada masalah. Wa ma'a dhalika, namun dengan itu sesungguhnya aku tidak menasihatkan untuk ia membacanya kecuali seorang itu yang mempunyai ilmu, pemahaman dan pembeda antara sahih, dhaif dan mawdu'. Sesuatu yang tercampur karena kita sulit untuk memilah. Ada cerita yang sahih, ada cerita yang dhaif, ada cerita yang palsu, mawdu', tercampur dari jadi satu. Terkadang sulit kita untuk memilah. Baik. Nah, dengan itu lebih baik cari kitab yang jelas, kitab yang semuanya sahih dari cerita-cerita yang disebutkan, dari hadis-hadis yang disebutkan jelas. Maka dari itu kita enak bacanya. Nah, kita ingin menjadikan dalil menceritakan kepada orang lain, enak, yakin hal. Nah, dengan itu di dalam kitab nanti wabli, walaupun di sana ada dari yang benarnya, tapi banyak salahnya. Nah, dengan itu tidak dinasihatkan oleh syekh untuk membaca kitab tersebut, kecuali mereka yang kuat ilmunya, yang bisa memilah mana hadis yang lemah, mana yang hadis palsu, dan juga ini yang mempunyai pemahaman yang kuat sehingga tidak terkena dari syubhatnya. Karena dari kitab-kitab sesat itu kadang pembacanya dibawa, nah, dibawa ke sana kembali ke pemahaman, pengaruhnya dia tidak terasa. Nah, terkadang dia pun memuji, masya Allah kita pun masya Allah. Ada, akhirnya dah pengaruhnya adalah ahli bid'ah. Lalu pengaruhnya ahli bid'ah, walaupun di dalamnya kebaikan seluruhnya. Ada. Demikian juga ketika dia melihat dari kitab yang tidak jelas, kata al-awla wal afdal, lebih baik dia tinggalkan cari yang jelas. Nah, di dalam menasihati seseorang, alhamdulillah ma fil Quran kifayah, apa yang ada dalam Al-Quran cukup, apa yang ada dalam hadis cukup. Tidak mengapa seorang tidak kenal atau tidak mempunyai cerita-cerita yang macam-macam, tapi dia punya Al-Quran. Dari Al-Quran, masya Allah ada. Sekalipun dia tidak kisah yang ada di dalam Al-Quran, masya Allah, kifayah. Walaupun dia tidak kenal umpamanya dari cerita-cerita tabi'in, tabi'ut tabi'in atau yang lainnya, tapi dia mutqin Al-Qurannya, tahu dia maknanya, paham dia. Ketika dia membahas sesuatu, kemudian dia ingat ceritanya Nabi Muhammad Ibrahim, maka dia langsung sebutkan ayatnya. Masya Allah, cukup. Dan demikian juga ketika dia membahas tentang sabar, ingat juga Dan itu di dalam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran sebutkan demikian. Dan juga dalam hadisnya demikian. Cukup. Memang bagi mereka yang mempunyai kelebihan dengan dia mengetahui cerita-cerita yang lain yang itu sahih, maka tidak mengapa, dan itu termasuk dari kesempurnaan. Tapi kalau dia tidak mengetahui kecuali Al-Quran dan Sunnah, kifayah, cukup. Nah, maka dari itu jangan buru-buru untuk percaya dari seorang yang dia cerita-cerita tentang orang-orang saleh zaman dulu demikian. Kenapa? Karena kebanyakan dari para dai, khususnya dai-dai awam, ketika dia khutbah, ketika dia ceramah, menyampaikan dari cerita-cerita panjang lebar ini dan itu, Abdul Qadir Jailani demikian, wahai. Maka harus dia menunjukkan dari mana sumbernya. Jika dia jelas sumbernya Al-Quran, hadis yang sahih, nah. Tapi kalau tidak, hanya disebutkan seperti itu saja, maka kita harus hati-hati. Jangan buru-buru untuk percaya. Harus diteliti kembali. Dan jadi bihadzal qadar, alhamdulillah ila huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.